Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum. Inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul 'adzim. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita, dan terlebih dahulu sudah sepatutnya kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya hingga saat ini Allah masih mencurahkan sedemikian banyak nikmat kepada kita bersama. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, marilah kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima oleh manusia, dan kita alhamdulillah termasuk yang menerimanya, mendapatkannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Sebab hanya dengan nikmat itulah hidup kita menjadi bermakna, menjadi jelas, menjadi terarah. Sesudah itu kita patut pula bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat sehat walafiat, yang hanya dengan itulah berbagai tugas dan kewajiban dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Salawat salam sejahtera marilah selalu kita doakan, semoga terlimpah kepada manusia pilihan, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang baik ini dimasukkan Allah dalam golongan yang penuh keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tema yang ditetapkan oleh panitia untuk saya sampaikan siang hari ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Memang saya beberapa waktu belakangan ini cukup sering mengkaji masalah ini, mengingat bahwa saya memandang masalah ini sebagai masalah yang amat sangat penting bagi kita. Kalau kita kaitkan dengan rukun iman yang sudah kita pelajari sejak masih SD, rukun iman itu ada 6. Dan salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman akan adanya hari akhir. Nah saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam berbagai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, iman kepada hari akhir sangat sering disebutkan secara bersamaan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat yang berbunyi alladzina amanu billahi wal yaumil akhir itu sering sekali kita jumpai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga di dalam hadis-hadis sering kita jumpai hadis-hadis yang menyebut secara bersamaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contohnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Atau hadis yang lain lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, saking seringnya iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir itu disebutkan secara bersamaan, secara serentak, maka ada pandangan yang mengatakan bahwa urgensi, kepentingan iman kepada hari akhir sederajat dengan kepentingan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya, sebahagian besar umat Islam dewasa ini mungkin dari dulu, apabila mendengar istilah hari akhir, biasanya yang muncul di benak fikirannya segera yaumul qiyamah, hari kiamat, hari terjadinya kehancuran total alam semesta ini atas kehendak yang menciptakannya. Dan ini memang salah satu makna hari akhir yang paling pokok, yang paling utama. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, ternyata iman kepada hari akhir bukan hanya mengimani akan terjadinya yaumul qiyamah. Masih ada dua subtema lainnya yang menjadi bahagian dari iman kepada hari akhir, yaitu subtema al-imanu bima qabla yaumil qiyamah, iman terhadap apa-apa yang bakal terjadi sebelum datangnya kiamat, dan al-imanu bima ba'da yaumil qiyamah, iman terhadap apa-apa yang bakal terjadi setelah hari kiamat. Jadi istilahnya iman kepada hari akhir itu mengandung tiga tema atau tiga subtema. Iman kepada apa-apa yang bakal terjadi sebelum kiamat, iman kepada hari kiamatnya itu sendiri, dan iman kepada apa-apa yang bakal terjadi setelah hari kiamat. Terus lebih jauh lagi daripada itu, ternyata sebagian besar kita umat Islam umumnya, kalaupun mengetahui hal-hal lain selain daripada hari kiamat, yang lebih kita ketahui adalah al-imanu bima ba'dal qiyamahnya, iman terhadap apa-apa yang bakal terjadi setelah kiamatnya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sampai tahu urut-urutannya, bahwa setelah kiamat, kehancuran total, semua dicabut nyawanya, sampai bahkan malaikat pencabut nyawa dicabut juga nyawanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian akan terjadi peniupan sangkakala yang kedua sebagai pertanda mulainya apa-apa setelah hari kiamat, yakni yaumul ba'ats, kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Kemudian urutan berikutnya yaumul mahsyar, kita dihimpun, setelah dihidupkan dihimpun kembali di padang mahsyar. Setelah itu yaumul mizan, hari kita diadili orang per orang, menunggu giliran di padang mahsyar itu. Dan setelah yaumul mizan, sudah barang tentu kita memasuki alam yang disebut dengan al-akhirah. Dan di alam tersebut manusia hanya punya dua opsi, atau dia sa'idun khalidina fiha abada, dia bahagia kekal selama-lamanya di dalamnya, yakni di dalam jannatullah, taman-taman Allah dengan penuh kenikmatan. Nas'alullaha dalika, dan kita berharap kepada Allah yang demikian. Atau seseorang itu difonis melalui hari pengadilan itu syaqiyun khalidina fiha abada, sengsara kekal selama-lamanya di dalamnya, maksudnya di dalam narullah azabullah, di dalam neraka Allah azab Allah, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kita cukup lumayan Pak pengetahuan kita tentang apa-apa yang bakal terjadi setelah hari kiamat. Nah, justru tema tanda-tanda akhir zaman ini berkenaan dengan subtema yang pertama, yang paling pertama sebenarnya, yaitu al-imanu bima qabla yaumil qiyamah, mengimani apa-apa yang bakal terjadi sebelum hari kiamat. Dan menurut hemat kami, kajian ini menjadi jauh lebih penting lagi. Mengapa? Karena kita sedang menjalani saat-saat itu. Dan biasanya kalau orang yang tidak pernah mengkaji hal-hal seperti demikian, dikatakan bahwa kita sedang menjalani saat-saat seperti itu, kadangkala sampai bereaksi, ah yang benar, kayaknya kiamat masih lama deh. Biasanya sampai begitu komentarnya, saking gak pernah diajak untuk mengkaji hal-hal seperti ini. Padahal mari kita lihat beberapa contoh sederhana saja yang akan segera menyadarkan kita bahwa memang ini saat-saat tersebut. Contoh pertama, pengetahuan kita bahwa di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Al-Ahzab bahwa nabi kita ini adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang berarti dia adalah nabi akhir zaman. Makanya kita mengenal istilah Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, yang berarti umat yang dia pimpin adalah umat akhir zaman. Siapa itu? Ya kita, kan gitu. Kita ini umat akhir zaman. Dan kita harus terus-menerus menyadarkan diri kita bahwa kita adalah umat akhir zaman. Gak bakal ada umat lagi setelah kita. Kalau kita punah, maka punahlah kemanusiaan. karena kita umat akhir zaman. We are mankind of the end of time, kan gitu. Kita ini umat manusia di ujung akhir dari perjalanan waktu, dari zaman ini. Gak bakal ada lagi umat setelah kita. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu pertama. Terus yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis mengenai keadaan kita, keadaan umat Islam ini, umat akhir zaman ini. Hadis itu sering dijuluki sebagai hadis Babul Umara, hadis bab para pemimpin. Anda bisa cari hadis ini di dalam beberapa buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya buku Menuju Jamaatul Muslimin karya Hussein Jabir, terbitan Robbani Press. Saya nggak dapat royalti dari Robbani Press ya, ini sekedar informasi ilmiah saja, informasi agar Anda kalau penasaran bisa lihat sendiri. Bisa juga Anda temukan hadis ini di dalam kitab berjudul Berita Kemenangan Islam karya Yusuf Al-Qardawi, penerbitnya Gema Insani Press. Jadi Yusuf Qardawi menerangkan ada berita-berita menunjukkan ujung akhir akan dimenangkan oleh Islam dan kaum muslimin. Kemudian beliau memberikan dalil dari Quran, dari hadis, dari ini, dari itu. Nah, ketika menerangkan dalil dari hadis, diambil hadis ini, hadis Babul Umara ini. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, bahwa umat akhir zaman ini, umat Islam ini akan melampaui perjalanan sejarah yang mengandung 5 babak. Persisnya hadis tersebut berbunyi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam takunu nubuwata fikum masyaallahu an takun thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Kalian umat Islam akan melewati suatu masa kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki, Allah cabut berlakunya masa kenabian itu, maka berlalulah masa kenabian itu. Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Kemudian kalian akan memasuki suatu era kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki, Allah cabut berlakunya masa itu. Tsumma takunu mulkan 'adzan. Kemudian kalian akan mengalami masa raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki, Allah cabut berlakunya masa itu. Tsumma takunu mulkan jabariyan. Kemudian kalian akan memasuki zaman raja-raja diktator selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki, Allah cabut berlakunya masa itu. Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian pada babak kelima, kalian akan memasuki zaman kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian, kemudian Nabi diam. Nah, para ahli hadis mengatakan thumma sakata, kemudian Nabi diam, itu mengisyaratkan itulah akhir dari perjalanan umat Islam ini. Makanya kalau kita lihat ringkasan perjalanan umat Islam ini, bisa kita simpulkan perjalanan umat Islam ini kayak sebuah film yang seru sekali. Karena dia diwarnai dengan husnul bidayah, ya kan? Awal yang baik, dan dia akan diakhiri dengan husnul nihayah, akhir yang baik. Nah, yang serunya justru adalah ketika di bagian-bagian tengah, terutama akhir. Nah, sejujurnya saja, berdasarkan hadis ini, yang merupakan hadis ringkasan soal perjalanan sejarah umat Islam ditinjau dari sudut kepemimpinan, makanya disebut hadis Babul Umara, hadis bab para pemimpin. Zaman kenabian itu sudah berlalu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang sangat ringkas hanya 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat pada usia 63. Dan ini zaman yang paling spektakuler. Karena Nabi dalam tempo yang relatif singkat berhasil mengubah masyarakatnya Jazirah Arab yang tadinya menjadi masyarakat dalam zulumatil jahiliyah, dalam kegelapan nilai-nilai jahiliyah, kemudian di akhir kehidupan beliau, masa akhir misi beliau, menjadi masyarakat yang hidup dalam nurul Islam, dalam cahaya agama Allah Subhanahu wa taala yang teratur. Sampai-sampai Michael Hart, penulis orientalis barat non-muslim, ketika menyusun buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, tidak bisa tidak harus menempatkan pada urutan teratas tokoh yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan tokoh Isaac Newton, mengalahkan Jesus Christ gitu, atau Isa bin Maryam, dan seterusnya. Nah, sudah lewat babak pertama. Babak kedua juga sudah lewat, yaitu babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian, yang ditandai dengan munculnya empat tokoh sahabat mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini disebut khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para khalifah-khalifah yang jujur, yang adil, yang lurus, yang mengikuti petunjuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengimani keempat-empatnya sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bukan Syiah kan? Kalau ada yang Syiah pasti protes gitu. Karena yang Syiah hanya mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka menolak keimanan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan lebih parah dari itu, orang-orang Syiah tertentu yang Rafidah, Rafidah itu artinya yang diskriminatif terhadap para sahabat, sampai tega-teganya bikin doa namanya doa Kumail, yang pada malam-malam tertentu mereka baca, yang isinya diantaranya adalah ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Makanya hati-hati dengan paham Syiah yang kayaknya heroik banget gitu ya, bisa ngelawan Israel, tapi sebenarnya ada racun di dalamnya. Dan kita dari dulu tidak pernah menjadikan sebab persatuan kita semata-mata karena punya musuh yang sama. Kita dari dahulu ingin selalu bersatu dengan mereka-mereka yang i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah tanpa pilih kasih gitu loh. Berpegang teguh pada tali Allah itu lengkap, yakfur bitaghutnya iya, yu'min billahnya juga iya gitu. Jangan kita mau bersatu dengan orang yang yakfur bitaghut tapi enggak yu'min billah, atau sebaliknya yu'min billah tapi enggak yakfur bitaghut. Kita ingin bergabung dengan orang-orang yang memang benar-benar wahdatul aqidah, wahdatul fikrah, wahdatul manhaj. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak kedua itu sudah berlalu dengan berlalunya khulafa ar-rasyidin. Terus babak ketiga itu babak kata Nabi zaman raja-raja yang menggigit. Babak ini pun sudah berlalu, ditandai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang besar, terutama ada tiga yang besar. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki, yang berlangsung sangat lama, berabad-abad, sejak dari wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai tahun 1924 kemarin. Tepatnya tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah Kesultanan Utsmani Turki, Kekhalifahan Utsmaniyah. Tepatnya tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah. Jadi 82 tahun Masehi yang lalu, hampir 85 tahun Hijriah yang lalu. Ini zaman raja-raja menggigit. Kenapa disebut zaman raja-raja menggigit? Karena pada masa tersebut, walaupun umat Islam masih memiliki khalifah-khalifah sebagai pemimpin mereka, walaupun Al-Quran dan Sunnah masih dijunjung tinggi sebagai masdarul haya, sumber kehidupan, sumber penetap nilai-nilai kehidupan, tetapi pola suksesi dari seorang khalifah ke khalifah berikutnya menggunakan pola kerajaan. Seorang khalifah Bani Umayyah bila mana ajal, dia diganti oleh anaknya. Dia meninggal diganti oleh anaknya. Dia meninggal gak punya anak diganti oleh adiknya. Gitu. Sistem kekeluargaan. Baik itu pada masa Umayyah, Abbasiyah maupun Kesultanan Utsmani Turki. Nah, babak ketiga ini yang berlangsung begitu lama, berabad-abad itu, oleh sejarah dunia barat sekarang, itu sering digambarkan sebagai babak yang penuh kekelaman. Kenapa? Karena mereka selalu menuduh para pemimpin-pemimpin umat ini di zaman tersebut sebagai orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Mereka menggambarkan sultan-sultan di zaman kekhalifahan Utsmaniyah itu sebagai raja-raja yang kerjanya memiliki istana-istana harem gitu. Gambaran-gambaran negatif aja yang ada. Padahal kalau kita mau jujur, zaman tersebut masih jauh lebih baik daripada zaman kita sekarang. Kenapa? Karena pada zaman tersebut sekurang-kurangnya umat Islam masih berada di dalam satu jamaatul muslimin, jamaah yang menghimpun kaum muslimin sedunia, dari ujung paling timur sampai ujung paling barat, dari ujung paling utara sampai ujung paling selatan. Makanya kalau Anda pelajari sejarah Islam dan Anda lihat peta wilayah umat Islam ketika zaman Kesultanan Utsmani Turki misalnya, Anda akan tercengang. Karena pada masa itu peta dunia memperlihatkan Kesultanan Utsmani Turki atau wilayah umat Islam itu sangat luas, membentang dari Maroko di barat Afrika sana sampai Maluku di Indonesia sini. Dahsyat sekali itu. Gak ada sekarang negara di dunia yang luasnya seluas itu. Katakanlah di era modern ini sempat ada negara yang luas, yaitu kekhalifahan Soviet ya, yang sudah runtuh itu, ya, Uni Soviet. Dia membentang cukup jauh dari timur ke baratnya, yaitu dari Moskow di barat sampai Vladivostok di timur. Tetapi kalau kita bandingkan Maroko dengan Maluku, itu masih tetap lebih jauh. Perbedaan jam antara Moskow dengan Vladivostok itu cuma 7 jam. Tetapi perbedaan jam antara Maroko dengan Maluku itu 9 jam. Subhanallah. Apalagi dibandingkan dengan negara Amerika. Negara Amerika itu dari Los Angeles sampai Washington itu perbedaan jamnya cuma 4 jam. Nggak gede-gede amat gitu loh. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, dahsyat sekali. Masa itu sebenarnya itu masa masih bisa dikategorikan sebagai zaman kejayaan umat. Problemanya yang paling inti adalah bahwa suksesi kekhalifahan menggunakan pola kerajaan. Makanya disebut zaman raja-raja menggigit. Menggigit apa? Quran dan sunnah. Bukan menggenggam. Makanya gigitannya akhirnya ada expire date, ya kan? Ada masa berlakunya. Yaitu berakhir tahun 1924 di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau saudara-saudara punya kesempatan jalan-jalan ke Jerman, di Jerman itu banyak sekali imigran Turki yang sudah jadi warga Jerman. Mereka itu mendirikan banyak masjid-masjid Turki di Jerman. Anda masuk ke masjid Turki manapun, ke ruang sekretariat pengurus masjidnya, mesti di salah satu dindingnya diletakkan peta dunia zaman kejayaan Kesultanan Utsmani Turki. Dan mereka bangga sekali dengan itu. Dan kalau tahu dia bahwa kita orang Indonesia Muslim, dia akan dengan semangat dan dengan hangat mengajak kita bersama-sama melihat peta itu. Dia tunjuk negerinya Turki, dia tunjuk negeri kita, dia tunjuk diri dia tunjuk diri kita. Dia katakan nahnu ummatan wahidah. Kita ini umat yang satu. Kita masih bengong gitu, belum komentar apa-apa, tahu-tahu dia bilang, "Tapi itu dulu." Sehingga kita jadi sadar, "Oh iya, udah lewat itu masa itu." Nah, jadi saudara sekalian, itu babak ketiga sudah lewat, Pak. Nah setelah babak ketiga kata Nabi, kalian akan memasuki zaman mulkan jabalian, zaman raja-raja diktator. Diktator itu artinya penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang gak ada kaitan lagi dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Pokoknya kehendak mereka aja yang harus berlaku. Jadi era dimana bermunculanlah Fir'aun-Fir'aun modern. Era dimana bermunculanlah para taghut di muka bumi sebagai pemimpin-pemimpin berbagai negeri. Enggak saja negeri kafir, tapi juga sebagian besar negeri kaum muslimin. Kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya. Nah, babak keempat itu sudah berlalu atau belum? Bukan saja belum berlalu, bukan saja sedang berjalan, tetapi dia sedang hot-hotnya berjalan. Terus kita sedang istilahnya baru tersadarkan, iya memang ini era yang luar biasa. Ini babak keempat ternyata. Dan sejujurnya saja ini babak belur. Babak di mana umat ini babak belur. Kenapa? Ya karena kita ibarat sudah gak memiliki apa-apa lagi. Makanya jangan heran kalau di era seperti ini kita merasakan bahwa umat itu serba terpuruk. Karena memang ini bisa dikatakan the darkest ages of the Islamic history. Ini adalah era yang terkelam dalam sejarah umat Islam. Jadi istilahnya welcome to reality gitu loh. Ya kan, selamat datang ke realitas. Beginilah realitas Anda gitu yang sedang Anda jalani sekarang ini. Mau Anda akui mau tidak, mau Anda setuju tidak, mau Anda suka tidak gitu kan, tapi realitasnya begitu. Makanya kita harus sangat sadar akan hal ini. Nah, cuma yang harus kita sadari adalah di satu sisi ini adalah era yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, tapi juga sebenarnya ini era yang mengandung banyak sekali peluang bagi kita. Karena apa? Karena boleh jadi kalau memang kita sabar, istiqomah dan bersungguh-sungguh dan optimal berjuang di era babak keempat ini, siapa tahu Allah Ta'ala mempercayakan kita menjemput babak kelima. Dan ingat, saya sedang membahas hadis ini dalam konteks saya menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan umat akhir zaman ini akan melalui 5 babak dalam perjalanan sejarahnya. Nah sekarang saya tanya kepada Anda yang kadangkala mungkin sekali-sekali nonton film gitu ya. Kalau sebuah film jumlah babaknya ada 5, babak keempat tuh kategorinya di awal, di tengah, apa di akhir? Hah? Di akhir. Mana mungkin orang nonton film babak keempat terus masih lama gitu akhirnya gitu kan? Enggak dong, namanya udah 5 babak filmnya. Sandiwaranya cuma 5 babak. Sekarang di babak keempat, ya berarti dikit lagi selesai. Kan gitu. Dan jangankan Allah Ta'ala sebagai penulis skenario terbaik di alam semesta ini, sedangkan para sutradara Hollywood saja, manusia-manusia yang notabene gak beriman itu, kalau bikin film, mesti paling akhir di endnya itu apa? Jagoannya menang gitu. Masa iya kemudian kita yang mengaku orang-orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus kemudian harus pesimistik bahwa makin deket ke ujung akhir kita akan makin ancur-ancuran gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa saya mengangkat tanda-tanda akhir zaman ini. Jadi kita mengangkat tema ini bukanlah dalam kerangka menumbuhkan pesimisme, bukan dalam kerangka menumbuhkan stres gitu ya, ketegangan, kecemasan, kekhawatiran, tidak. Tapi malah sebaliknya, mari kita hadapi masa depan dengan penuh optimisme dan sudah barang tentu dengan kesiapan seoptimal mungkin. Karena ini skenario ilahi. Dan saya pikir adalah aneh sekali kalau orang-orang di barat saja sekarang ya, terutama di gereja-gereja barat sekarang, dalam mengikuti perkembangan peperangan yang berlangsung di Timur Tengah sekarang, sudah mulai mengkait-kaitkan, merujuk-rujukkan dengan apa-apa yang ditulis dalam kitab suci Bible. Di gereja-gereja sekarang di Amerika, di Eropa, itu sudah mulai mengkait-kaitkan perang yang berlangsung di Timur Tengah sekarang ini, ya kan, antara Israel dengan Hezbollah Syiah itu, ya kan, adalah sebuah muqaddimah menjelang Armageddon, kata mereka gitu. Dan itu berarti sebentar lagi Jesus will return, Yesus akan datang lagi. Coba Anda bayangkan, mereka orang-orang yang kitab sucinya sudah gak punya keaslian, sudah banyak mengandung kontaminasi nilai, campur aduk keterlibatan para pendeta, para rahib mereka, mau mengkaitkan peristiwa yang terjadi sekarang dengan kitab mereka. Apa gak lebih pantas kita melakukan hal yang seperti itu, yang notabene masih memiliki Al-Quran yang memang otentik, asli, terpelihara dan terjamin oleh Allah Ta'ala, plus berbagai kitab-kitab hadis yang kita pun sudah memiliki metodologi untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang tertolak dan lain sebagainya. Seharusnya kita lebih lagi mengkaitkan peristiwa demi peristiwa yang berlangsung di dunia ini, baik kecil apalagi besar, kita kaitkan ke sana. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, maka mulai sekarang menurut hemat saya, jangan lagi ada di antara kita yang kalau diajak bicara tentang tanda-tanda akhir zaman terus dengan ringannya berkomentar, "Walah, ini aneh bener, lagi repot-repot ekonomi, lagi repot resesi, lagi repot politik, ya masa kemudian kita ngomongin kiamat sih, apa koneksitasnya," kan gitu. Justru ini sangat terkait. Kalau kita ingin menjadi umat yang betul-betul berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, mari kita manfaatkan khazanah ajaran Islam ini dari Kitabullah dan dari Sunnah Nabi untuk memahami situasi dan kondisi dan bahkan mengantisipasi masa depan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, secara garis besar saja, asyratus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda menjelang datangnya kiamat, itu para ulama sepakat terbagi ke dalam dua kategori. Ada kategori tanda-tanda kecil dan ada kategori tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil itu harus mendahului tanda-tanda besar. Tidak mungkin tanda-tanda besar berdatangan sebelum tanda-tanda kecil tuntas seluruhnya. Dan ini hikmah rabbaniyah. Ini subhanallah, rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Bahwa urutannya dibuat yang kecil terlebih dahulu, baru yang gede belakangan. Supaya apa? Supaya kita dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Istilahnya kalau kita sensitif mencermati tanda-tanda kecil, mudah-mudahan kita akan siap menghadapi tanda-tanda besar. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap tanda-tanda kecil, jangan kaget begitu nanti tanda-tanda besar bermunculan, kemudian dia kena setan keder. Dia kena penyakit heran-heran. Harus berbuat apa? Makanya kadang-kadang saya suka mulai bergurau gitu. Udah buruan deh nikah sebelum Imam Mahdi datang. Misalnya. Itu penting. Karena sejujurnya, sikap kita ketika Imam Mahdi itu datang bagaimana? Jelas dalam al-hadis dikatakan oleh Nabi SAW, bila mana kalian hidup di akhir zaman, Al-Mahdi datang, segera berbaiat dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Artinya apa? Subhanallah, itu kan berarti awal mula huru-hara akhir zaman. Imam Mahdi datang, berarti pemimpin umat sudah jelas siapa. gitu. Nggak kayak sekarang, kita kadang-kadang pindah-pindah dari Usama bin Laden, pindah kena Hasan Nasrallah gitu kan. Wah, nggak karuan gitu, kita duga-duga gitu kan. Dari Khomeini gitu kan, terkaget-kaget. Ya, ah begitu aja ternyata. Gitu kan, di awalnya, wah semangat gitu. Ya, begitu aja kan. Gitu. Makanya sebenarnya tanda-tanda ini Allah berikan, Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, supaya kita nggak menjadi umat di akhir zaman yang kayak nebak-nebak terus gitu, ya kan? Siapa yang harus kita dukung? Siapa yang harus kita tolak? Siapa yang harus kita tidak pedulikan, kan gitu? Jadi ibaratnya kita benar-benar punya pegangan untuk menghidupi, apa, menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda-tanda kecil itu mendahului tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali. Kata orang Jawa Timur, banyak sekali. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya sedikit, hanya 10. Tapi jangan salah, kata Nabi SAW, bila mana satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda yang berikutnya akan berdatangan laksana tasbih yang digunting bijinya berjatuhan dengan cepatnya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, untuk membuat sebuah cerita panjang menjadi pendek, saya katakan bahwa tanda-tanda kecil itu di era kita sekarang ini praktis hampir seluruhnya sudah muncul. Kita sedang menjalani sebuah masa di mana tanda-tanda kecil itu hampir seluruhnya sudah muncul. Anda baca kitab hadis manapun tentang tanda-tanda akhir zaman, terutama tanda-tanda kecil, Anda baca yang manapun, pada umumnya sudah muncul. Kan dikatakan salah satu tanda kecil itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sudah muncul belum? Alhamdulillah, semua jawabannya sudah, ya kan? Kalau sampai ada yang bilang belum, repot nih. Ya kan? Sudah dan kapan? Sudah lama, 15 abad yang lalu. Gitu. Tanda kecil lain lagi kata Nabi apa? Wafatnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil. Sudah belum? Sudah, lama banget. Dan itu diterangkan dalam berbagai hadis itu, bahwa Nabi kalau sudah bicara tentang as-sa'ah, hari kiamat, maka ahmarat wajnatahu, memerah wajahnya dan matanya, wa'ala sautuhu, dan meninggi suaranya, laksana jaisin nadir, komandan yang sedang memberi peringatan kepada prajuritnya. Sabahakum masa'akum, hati-hati kalian di pagi hari, hati-hati kalian di sore hari. Sampai-sampai para sahabat itu terkondisi oleh Nabi yang kalau sudah bicara tentang kiamat itu sedemikian rupa, sehingga pernah diriwayatkan seorang sahabat pada suatu hari dilihat di kejauhan di ufuk ada asap, langsung gedor rumah-rumah sahabat yang lainnya seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, ad-dukhan, asap sudah datang, asap sudah datang. Dan asap itu salah satu tanda besar menjelang datangnya kiamat. Agak over juga sih sahabat itu, ya. Tapi yang ingin saya gambarkan adalah, coba bayangkan yang tinggal 15 abad yang lalu saja begitu rupa, Pak, seriusnya mensikapi tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana lagi kita, Pak, yang sudah memang di babak keempat, nearly at the final chapter of this film. Kita sudah menjelang babak terakhir, Pak, dari film kemanusiaan ini, film dunia ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda kecil yang lainnya apa yang sudah muncul, yang sudah lama muncul, ya kan? Tanda kecil lainnya adalah apa namanya, fahsyuz zina, tersebar luasnya perzinahan. Saya kira ini kita gak perlu dalil, gak perlu bukti, kan banyak sekali. Kalau di zaman dulu, orang untuk dirajam, itu syaratnya harus ada 4 orang saksi menyaksikan perbuatan zina mereka, kan? Tapi kalau sekarang, saking sudah tersebar luasnya perzinahan, jangankan orang melihat, Pak, yang melakukannya saja merekam kelakuan mereka dan menyebar luaskan hasil rekamannya. Itu satu. Kemudian tanda yang lainnya lagi, tanda kecil lainnya lagi adalah aklur riba, makan riba. Sampai dikatakan oleh Nabi, kalian di akhir zaman sekurang-kurangnya akan terkena debu-debu riba. Tahu riba ya, riba itu termasuk al-kabair, dosa besar, yang majelis ulama alhamdulillah walaupun terlambat gitu, akhirnya memfatwakan bahwa bunga bank itu riba. Nah, jadi apa? Memang sekarang kondisinya begitu, kita semua kayak gak bisa terpisah dari riba. Begitulah kondisi kita sekarang. Dan riba ini sekali lagi saya tegaskan, dia bukan dosa sembarang dosa, tapi dia minal kabair, termasuk dosa besar. Yang dalam sebuah hadis kata Nabi, perumpamaan dosanya itu seperti seorang pemuda menzinahi ibu kandungnya di tengah lapangan terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi tanda kecil lainnya? Tanda kecil lainnya adalah imratus sibyan, kekuasaan di tangan anak-anak. Jadi sudah mulai sekarang muncul keluarga-keluarga, rumah tangga yang bukan orang tuanya yang menjadi nahkoda, tapi anaknya yang menentukan. Jadi ikut kemauan anak, bukan anak ikut kemauan orang tua. Contoh yang paling nyata adalah kalau sudah jam maghrib susah benar nyuruh anak sholat karena nempel di depan murabbinya yang namanya televisi, di depan gurunya yang namanya televisi, nemplok dia kayak perangko gitu dengan amplop. Berusaha dipisahkan dia dengan televisinya supaya sholat maghrib, marah-marah. Imratus Sibyan sudah muncul, Pak. Termasuk istighfahun biddam, dianggap ringannya penumpahan darah, subhanallah. Maksudnya pembunuhan. Dan pembunuhan yang dimaksud di sini pembunuhan yang sampai ke derajat orang enggak ngerti kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Ingat, di dalam Al-Qur'an memang dikatakan pembunuhan itu secara umum dosa. Tetapi pembunuhan pada hakikatnya ada dua tipe, Pak. Ada pembunuhan yang haram dan ada pembunuhan yang bukan saja halal tapi wajib hukumnya. Nah sekarang ini kita hidup di satu era di mana pembunuhan yang haram ini sudah jadi barang tontonan, Pak. Silahkan Anda lihat tayangan-tayangan di televisi, jenis sergap, ya kan, buser, tangkap, ya kan. Itu kan daftar tayangan-tayangan yang sifatnya berdarah-darah, kan. Penumpahan darah dianggap ringan. Dan anehnya lagi, sebagian kita tanpa sadar membiarkan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil-kecil nonton begituan. Sehingga jangan heran kalau anak-anak kita, adik-adik kita menjadi agresif. Karena mereka menonton tayangan penumpahan darah yang tidak halal, yang haram. Sebaliknya penumpahan darah yang halal, bahkan wajib, kita gak dorong anak-anak kita untuk menyaksikan dengan alasan apa? Ntar jadi sadis, gitu. Ntar jadi kejam mereka. Maksudnya apa? Ngajak mereka nonton penyembelihan hewan kurban, gitu. Itu dianggap gak boleh, gitu. Oh jangan. Udah gak ada tradisi begitu, jarang sekali yang masih menegakkan tradisi begitu. Padahal salafun as-salihin, orang-orang salih terdahulu, bukan saja mereka mendorong anak-anak untuk menyaksikannya, tapi mereka mendorong anak-anak mereka menyaksikan diri mereka menyembelih. Jadi si ayah yang menyembelih kambing atau kerbau atau sapi itu atau unta, si anak menyaksikan ayahnya melakukan itu. Ini kan ibadah. Penumpahan darah yang ibadah itu hukumnya malah baik buat disaksikan. Jadi di satu sisi penumpahan darah yang haram dibiarkan anak-anak kita menontonnya, tetapi penumpahan darah yang baik, yang halal, itu nggak ditumbuhkan dengan alasan wah sadis, kejam, kan gitu, ya kan? Padahal itu belum apa-apa, itu baru mukadimah sebelum bentuk-bentuk pembunuhan halal yang lainnya atau yang wajib lainnya yang lebih penting lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an diantara isyaratnya dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna aw yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman dengan bayarannya syurga. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dan ini bukan sebuah teori yang baru ada di dalam Al-Quran, tidak. Wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Quran. Ini adalah sebuah janji dari Allah yang sudah tertera dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan dalam kitab Al-Quran. Makanya, walaupun sudah enggak konsisten, kita harus cemburu gitu ngeliatin orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu begitu semangat gitu berperang. Mereka semangat, Pak, berperang. Jadi sekarang ini perang Israel lawan Hizbullah Syiah itu, ya kan? Itu perang yang kalau Anda perhatikan banyak sekali residivis-residivis yang dikerahkan oleh pemerintah Israel, itu ternyata orang-orang yang aneka ragam bangsa. Ada yang orang Amerika, bangsanya Amerika, karena Yahudi terpanggil dia. Dia residivis. Itu dia berangkat gitu. Berjihad fisabilillah tabut. Orang Perancis, ya kan? Ingat, serdaru Israel yang ditangkap oleh Hamas itu kan orang Perancis, berkebangsaan Perancis. Tapi Perancis aja nggak mau ngakuin dia. Kenapa? Yahudi. Orang Eropa tuh nggak suka sama orang Yahudi pada hakikatnya, lain sama orang Amerika. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini tanda juga dari akhir zaman. Penumpahan darah dianggap ringan. Terus apa lagi? Yang lainnya lagi dikatakan oleh Nabi, munculnya kathratus syurat, banyaknya polisi. Ini juga termasuk tanda akhir zaman, Pak. Saya ingat beberapa bulan setelah reformasi tahun 1999, itu ada seminar tentang kenapa masyarakat Indonesia setelah reformasi makin menjadi masyarakat yang amburadul. Nah, ternyata diantara yang dijadikan narasumber dalam seminar itu adalah seorang polisi. Ternyata analisa polisi itu, alasan kenapa masyarakat Indonesia makin amburadul, karena kata dia, jumlah polisi di Indonesia belum berimbang dengan jumlah masyarakat yang harus ditanganinya. dia kasih contoh beberapa negara-negara lain, negara Amerika, negara Inggris, ini kan perbandingan polisi dengan yang harus dia urus masyarakatnya itu sudah proporsional gitu. Artinya dia mengusulkan Polri harus ditambah jumlah ininya, anggotanya gitu. Padahal makin ditambah makin sempurna kita menuju akhir zaman gitu. Dan itu logis ya. Masa iya masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim mengaku beriman, yang harusnya imannya saja sudah menjadi polisi terbaik bagi dirinya, terus perlu menambah aparatus polisi di luar dirinya. Tapi yang jelas itu termasuk salah satu asyratis sa'ah, tanda-tanda kecil menjelang datangnya kiamat. Apalagi tanda kecil lainnya? Tanda kecil lainnya adalah Allahumma salli ala Muhammad, qati'atur rahim, pemutusan tali silaturahim. Suatu hal yang saya kira juga kita sepakat sudah terjadi sekarang, Pak. Makin jarang kita secara khusus memprogram silaturahim ke keluarga, ke kerabat. Dan anehnya kalau ditanya kenapa nggak berkunjung lagi, nggak silaturahim, alasannya sibuk. Sibuknya ngapain? Nyari duit, kan gitu. Padahal hadis Nabi jelas sekali, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya falyasilurahim, bersilaturahim. Jadi dia tidak bersilaturahim dengan alasan supaya rezekinya banyak, tetapi sebenarnya justru dengan silaturahim itulah rezeki menjadi banyak. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, sudah banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Belum lagi al-aswaqu mutaqaribah, kata Nabi, ya kan? Pasar-pasar berdekatan, bermunculan. Baru di sebelah sini berdiri mall, sini berdiri plaza. Belum selesai diseberangi muncul Margo City gitu, ya kan? Jadi ini sekali gitu, nyata sekali gitu. Kita sedang menjalaninya, Pak. Jadi gak ada lagi ceritanya Anda kalau diajak ngomong tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kiamat, terus komentarnya, oh nanti, bukan nanti Pak, sekarang. Bahkan sebagian udah lewat gitu loh, udah cerita lama gitu. Nah itulah bedanya orang yang memang sensitif mencermatinya dengan orang yang ya mencermatinya biasa-biasa aja gitu, kayak fenomena sosial yang normal-normal aja ya, namanya zamannya begini kan gitu. Enggak Pak, kita harus cermati Pak. Atau apalagi kata Nabi, zukhruful masajid, masjid-masjid didirikan dengan ornamentasi, dengan dekorasi yang luar biasa, tetapi sudah kharubun minal hidayah, sudah kosong dari petunjuk. Saya kira bermunculan sekarang masjid dari segi fisik luar biasa diperhatikannya, tetapi dari segi acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan hidayah kepada orang yang terlibat dalam kegiatan itu ya sedikit sekali, langka sekali. Itu juga termasuk mengisyaratkan tentang bagaimana masjid benar-benar difungsikan sebagai tempat sholat berjamaah. Yang notabene kita sekarang sudah mulai melihat bahwa sholat berjamaah kita terutama subuh, ya kan, itu berat sekali kondisinya. Padahal subuh ini salah satu indikator utama ramai sedikitnya orang beriman di sekitar masjid itu. Ada hadis Nabi mengatakan, inna asqala sholatin alal munafiqina sholatul fajr wal isya, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Andaikan orang-orang munafik itu tahu rahasia di balik dua sholat ini, pasti mereka datang ke masjid walaupun harus merangkak-rangkak. Subhanallah. Dan hadis-hadis Nabi kalau sudah bicara tentang sholat berjamaah ke masjid selalu diarahkan kepada ar-rijal, kaum pria. Kalaupun ada hadis Nabi yang terkait dengan kaum wanita sholat ke masjid, nadanya bukan nada endorsement, tetapi nadanya sebagai berikut: jika wanita kalian mau ke masjid, jangan dihalangi. Jadi sifatnya, kalau memang sudah selesai semua urusan, masak-memasak, gitu, gak ada lagi kompor menyala, terus kemudian anak kecilnya gak bakal rewel ditinggal, gitu kan, silahkan kalau mereka kaum wanita mau sholat ke masjid. Tapi kalau kaum pria, ibaratnya gak ada toleransi, kaum pria itu ya 99,9% wajib gitu sholat berjamaah ke masjid. Dan saya tidak kemudian otomatis mengatakan bahwa anda-anda yang sholat subuh dan sholat isyanya di rumah otomatis munafik, tidak. Karena yang ngomong begitu kan bukan saya, Nabi yang ngomong begitu. Itu satu. Dan kedua, ya sekurang-kurangnya berbakat lah gitu. Makanya kalau ibu-ibu gak mau punya suami yang berbakat munafik, gak mau punya anak laki yang berbakat munafik, hendaknya para suami dan anak laki-laki kita dipokja, ditepok biar jalan sholat subuh ke masjid. Penting Pak, sholat subuh ke masjid ini penting sekali. Dan lagi-lagi sholat subuh ke masjid itu sarana kita dapat rezeki Pak. Kan ada hadis Nabi mengatakan, waktu Nabi suatu ketika pulang dari sholat subuh di masjid, sampai di rumahnya melihat Fatimah sedang tidur. Dibangunkan oleh Nabi dengan disenggol pakai kaki Nabi. Ya Fatimah, bangun kau. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah membagi rezekinya di waktu fajar hingga matahari terbit? Jadi sesungguhnya orang yang sholat subuh ke masjid itu bukan saja menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tapi sedang mencari kebaikan bagi dirinya, yaitu keberkahan rezeki dari Allah Ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan, inna barakatu ummati fi bukuriha, sesungguhnya keberkahan umatku di pagi-pagi harinya. Bahkan ada hadis lain lagi mengatakan, setiap pagi ada dua malaikat yang mendampingi setiap hamba Allah dan berdoa dengan doa yang berbeda. Yang satu doanya, ya Allah lapangkan rezeki hambamu yang pagi-pagi berinfak. Yang satu lagi doanya, ya Allah persulit hambamu yang pagi-pagi tidak berinfak. Nah, jangan-jangan sebagian besar kita mengaktifkan malaikat yang kedua, sehingga kita gak berpikiran dari pagi-pagi berangkat ke masjid sambil bawa berapa kek uang sedekah, uang infak buat kotak amal. Padahal itu semua sarana untuk kita bisa melakukan proses apa namanya investment yang terbaik. Malah ada satu hadis, ada satu cerita lagi dari seorang kawan saya yang tinggal di New York. Dia pernah menyaksikan tayangan di televisi New York setelah peristiwa 9/11. Ada seorang rabi Yahudi, pendeta Yahudi, diwawancarai sama seorang wartawan di televisi di Amerika itu. Terus kata rabi itu, umat Islam punya pemimpin namanya Muhammad pernah berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin rame-rame memerangi bangsa Yahudi. Sampai pohon dan batu pun berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot, karena pohon gorkot itu pohonnya kita, kata si Yahudi itu. Maksudnya pohonnya orang Yahudi. Waktu dia membacakan hadis ini di televisi itu, tiba-tiba wajah wartawan yang sedang mewawancarai dia berubah menjadi pucat pasi gitu, kayak orang ketakutan. Mungkin karena dia Yahudi juga. Langsung wartawan ini bertanya, Pak Rabi, Pak Pendeta, mengerikan sekali kalau sampai datang hari itu, apa yang harus kita lakukan? Si Rabi ini dengan tenangnya mengatakan, alah, kalaupun hari itu datang masih lama, katanya. Loh, dari mana kok Pak Rabi tahu? Karena ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya hari itu hanya akan datang bila mana umat Islam sholat subuhnya ke masjid sudah mirip sholat Jumat mereka. Sekarang sholat Jumat sama sholat subuh kita mirip nggak, Pak? Mirip. Coba Anda bayangkan kalau sholat subuh kita kayak sholat Jumat kita, Pak, di berbagai masjid. Subhanallah. Anda pernah nggak mewawancarai pedagang-pedagang pasar kaget hari Jumat itu di sekitar masjid-masjid Al-Azhar misalnya, atau masjid Sunda Kelapa? Anda coba wawancarai mereka, tanya sama mereka, omset mereka terbesar hari apa? Hari Jumat, Pak. Nah, kalau seandainya umat Islam setiap subuh sholat subuhnya sudah kayak sholat Jumat mereka, berapa banyak pedagang yang dapat omset besar setiap hari, setiap pagi. Subhanallah. Ya kan? Jadi musuh kita lebih tahu tentang sebab keberhasilan kita daripada kita sendiri. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kembali ke tanda-tanda akhir zaman yang kecil-kecil ini sudah banyak sekali, Pak, bermunculan, Pak. Banyak sekali tanda-tanda itu. Termasuk Nabi mengatakan tanda kecil lainnya adalah apa tuh? Kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi sesungguhnya mereka ariyatun, kasyifatun ariyatun. Jadi mereka berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Itu sudah muncul sekarang. Mereka-mereka yang berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Dari Chicago sampai Cikampek mau nyari remaja putri yang mempertontonkan udelnya, ada. Lengkap. Dengan penampilan yang ya kurang lebih sama gitu. Padahal dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, jadi tanda-tanda kecil ini, Pak, praktis sudah muncul semua. Kita ibaratnya sudah berada di penghujung akhir dari tanda-tanda kecil dan di penghujung awal dari tanda-tanda besar. Nah, yang menariknya, sebelum tanda besar muncul, sebahagian ulama mengatakan harus datang dulu tanda penghubung, yang dia bukan tanda kecil tetapi juga bukan tanda besar. Nah, tanda penghubung inilah yang disebut dengan datangnya Al-Mahdi. Maka pertanyaan selanjutnya, man huwa Al-Mahdi? Siapa itu Al-Mahdi? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi SAW, ubashirukum bil mahdi yub'athu ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul ardu qistan wa adlan ba'da zulman wa 'uluwan. Artinya, aku kabarkan, kata Nabi, kepada kalian kabar gembira dengan bakal datangnya Al-Mahdi, seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Ta'ala ketika dunia diwarnai oleh banyak perselisihan antar manusia dan goncangan-goncangan alam. dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan dan kejujuran ketika tadinya dunia diisi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi ini adalah seorang laki-laki yang akan datang di akhir zaman, yang akan membawa umat ini kembali kepada kejayaan mereka setelah tadinya umat ini terpuruk dahsyat. Bahkan dia akan membawa kepada dunia ini kondisi keadilan dan kejujuran yang tadinya dunia sudah diselimuti dengan banyak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan di antara indikasi bakal datangnya dia ada dua. Indikasi yang sifatnya fenomena sosial dan indikasi yang sifatnya fenomena alam. Fenomena sosialnya adalah perselisihan antar manusia banyak terjadi. Fenomena alamnya banyak zalazil. Zalazil itu kata dalam hadisnya seperti itu. Dan menurut kamus bahasa Arab, zalazil itu artinya gempa. Kira-kira sekarang udah matang belum? Susah ya nyari perselisihan sekarang ya? Susah? Susah apa gampang nyari perselisihan sekarang? Kayaknya mau nyari kerukunan jauh lebih sulit sekarang daripada nyari perselisihan. Contoh perselisihan sekarang sudah lengkap betul. Dari yang kecil-kecil, silahkan datang ke kantor KUA nanya statistik perceraian. Anda akan terkaget-kaget mendengar statistik perceraian yang semakin tahun semakin meningkat. Itu kan perselisihan dalam skop yang paling kecil, rumah tangga. Tetapi dalam skop antar suku, antar bangsa juga lengkap sekarang, Pak. Mau cari perselisihan antar suku yang sifatnya primitif, di Papua terjadi. Mau cari perselisihan antar manusia yang sifatnya bahkan teknologi mutakhir, ya di Timur Tengah sekarang sedang berlangsung. Dengan menggunakan senjata-senjata teknologi mutakhir. Jadi perselisihan sudah lengkap, sudah matang gitu loh Pak. Dari fenomena yang pertama, fenomena sosial. Dari fenomena alam juga matang Pak. Kalau Anda rajin membuka situs USGS, United States Geological Survey, yaitu sebuah situs yang secara ketat mengupdating tentang gempa-gempa yang terjadi di seluruh dunia Pak, Anda akan kaget menemukan fakta bahwa ternyata beberapa tahun belakangan ini jumlah gempa semakin sering dan SR-nya, skala Richter-nya semakin canggih. Saya pun tadinya tidak tahu hal ini sebelum terjadinya peristiwa tsunami. Semenjak terjadi peristiwa tsunami, saya terus rajin buka USGS. Kaget saya melihat ternyata frekuensi gempa belakangan ini makin sering Pak. Dan skala Richter-nya makin canggih. Dan Anda jangan sangka bahwa gempa itu sekarang sering cuma hanya di Indonesia, apa tidak, di seluruh dunia. Sekarang gempa itu sering. Bahkan di Jerman, ada sebuah perusahaan asuransi besar yang melakukan survei kecil-kecilan, di mana mereka berkesimpulan, dari tahun dahulu sampai tahun 1987, itu jumlah katastrof itu bencana alam, yang signifikan, itu rata-rata berlangsung sekali setahun. Dan mereka pakai tolok ukur materi aja. Tolok ukurnya adalah suatu katastrof dikatakan signifikan kalau dia menimbulkan kerugian material at least 1 miliar US dollar. Jadi sampai tahun 1987 itu rata-rata setahun sekali. Dari tahun 1987 sampai tahun 2000, jadi 13 tahun, itu terjadi katastrof bencana yang kelas signifikan itu jumlahnya 26. Yang berarti setahun rata-rata berapa? 2 kali. Dari tahun 2000 sampai tahun 2004 itu jumlah katastrof yang signifikan itu 16 kali Pak. Berarti setahun rata-rata berapa? 4 kali. Berarti deret ukur kan? Deret ukur Pak. Nah jadi kalau kita ambil satu hadis ini saja tentang indikasi bakal datangnya Imam Mahdi, rasanya sudah cukup gitu kita untuk boleh mengatakan, menggunakan istilah orang Malaysia, bila-bila masa Imam Mahdi bakal datang. Sekarang ini bila-bila masa Imam Mahdi sudah layak datang. Karena ikhtilaf pun bainan nas sudah dahsyat, zalazil pun sudah dahsyat. Dan tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang bermunculan sekarang ini. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, supaya kita enggak kecele, ada orang tiba-tiba ngaku-ngaku Imam Mahdi, gitu kan, atau diorbitkan, dikatakan ini Imam Mahdi, terus kita langsung aja berbaiat kepada dia, supaya kita enggak kecele, tentu kita harus paham hadis-hadis sahih tentang kedatangan Imam Mahdi. Nah maka diantara hadis-hadis yang penting kita pahami itu, ternyata ada persyaratan-persyaratan lain sebelum datangnya Imam Mahdi. Salah satu persyaratan itu disebutkan dalam hadis ini yang saya mau bacakan sekarang ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, ثُمَّ تُصَالِحُونَ الرُّومَ سُلْحًا آمِنًا حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائِهِمْ. Artinya, kalian umat Islam akan berdamai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, kemudian kalian bersama bangsa Rum akan memerangi suatu musuh dari belakang bangsa Rum itu, dan kalian akan menang, memperoleh harta rampasan, dan pergi dengan selamat. Sampai tiba di sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit, maka seorang laki-laki dari bangsa Rum mengangkat tanda salib, berkata, salib telah menang. Jadi dia klaim kemenangan itu kemenangan Kristen, kemenangan salib. Lalu seorang laki-laki dari kaum Muslim berteriak, sebaliknya, Allah lah yang menang. Maka keduanya bergulat, berkelahi, sehingga laki-laki Muslim itu cepat meraih salib tersebut dan dipecahkan. Kemudian orang-orang Rum menyambar pecahan-pecahan salib itu dan membunuh laki-laki Muslim itu. Kemudian orang-orang Muslim menyambar senjata-senjata mereka dan berperang dengan orang-orang Rum tersebut. Lalu Allah Ta'ala memuliakan sisa kaum Muslimin itu dengan kesyahidan. Selanjutnya orang-orang Rum berkata kepada teman Rum yang tadi, kami telah membalaskanmu terhadap orang Arab tersebut. Maka orang Rum selanjutnya berkhianat, menghimpun kekuatan, mendatangi kalian umat Islam di bawah 80 bendera, di mana di tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dalam buku Umur Umat Islam karya Amin Muhammad Jamaluddin, beliau cenderung berpendapat dalam hadis ini ada dua perang yang disebutkan, yang mana perang yang pertama itu Imam Mahdi belum datang, perang yang kedua Imam Mahdi sudah datang. Perang yang pertama itu perang aliansi kaum Muslimin dengan Rum melawan yang di belakang bangsa Rum. Nah, sejujurnya Pak, sebenarnya perang ini yang kita lagi nunggu sekarang. Yang kalau dia terjadi, ya kan, maka itu nggak berapa lama lagi Al-Mahdi akan datang. Nah, di sini kemudian kaitannya dengan peristiwa mutakhir yang terjadi belakangan ini, yang bila mana perjalanan peperangan di Timur Tengah sekarang ini mengarah kepada terjadinya aliansi Muslim dengan Rum melawan yang di belakang bangsa Rum, maka ya sudah, hadis ini sudah sebahagiannya menjadi kenyataan juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kayak apa itu kasusnya akan terjadi? Nah, di antara analisanya mengatakan bahwa dalam konteks perang yang sekarang terjadi, saking kejamnya Israel melakukan agresi-agresi mereka, bisa jadi terpecahlah Rum itu menjadi dua, menjadi Rum yang awal sama Rum yang belakangan. Makanya dikatakan memerangi yang di belakang bangsa Rum. Rum itu istilah dari dulu untuk bangsa Eropa, bangsa Romawi, bangsa Eropa. Dan kalau kita mau menafsirkan, kalau boleh menafsirkan, yang di belakang bangsa Rum ya orang-orang Eropa belakangan istilahnya. Siapa itu? Orang Eropa belakangan. Hah? Orang Eropa belakangan itu siapa? Orang Eropa belakangan itu Amerika. Gitu. Karena Amerika itu berdiri baru 200 tahunan. Eropa itu sudah ribuan tahun berdiri. Yang belakangan itu Amerika. Dan memang orang Amerika itu orang-orang Eropa yang pada pergi ke Amerika, termasuk orang-orang Yahudi. Nah, maka kalau memang betul seperti itu penafsirannya, dan jika perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah akan mengarah kepada terjadinya aliansi Muslimin dengan Eropa melawan Amerika dengan Israel, berarti yang bakal menang adalah aliansi Muslim dengan Eropa berdasarkan hadis ini. Dan kalau itu terjadi, ya sudah, gak lama lagi kita tinggal menunggu datangnya Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi ketika datang, dia akan melawan pasukan Rum yang kemudian mengibarkan 80 bendera. Jadi Rumnya bersatu antara Rum yang di belakang sama Rum yang awal. Dan memang uniknya, sekarang ini jumlah bendera Uni Eropa hampir 30, sedangkan jumlah negara bagian Amerika Serikat jelas sudah 50-an. Yang kalau dijumlah memang menjadi 80. Nah, anyway, yang lebih penting lagi kita pahami adalah hadis-hadis mengenai kedatangan Al-Mahdi ini. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Musli Abdul Karim yang saya bawa ini, beliau menulis buku judulnya Isa alaihi salam dan Al-Mahdi di akhir zaman. Beliau mengutip beberapa hadis tentang bagaimana prasyarat kondisi untuk menetapkan itu memang Imam Mahdi, supaya kita enggak kecelek gitu. Nah, di sini diantaranya disebutkan ada hadis yang pertama riwayat Muslim. Dalam hadis itu digambarkan tubuh Rasulullah SAW bergetar saat sedang tidur. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang terjadi di dalam tidurmu sesuatu yang belum pernah kamu lakukan? Maka beliau SAW menjawab, heran, ada sekelompok umatku menuju Ka'bah untuk mengejar seorang laki-laki dari Quraisy yang mencari perlindungan di Ka'bah. Hingga ketika mereka tiba di Baida, Baida itu nama sebuah daerah di padang pasir, mereka dibenamkan ke dalam bumi. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, jalan itu kan dilalui bermacam-macam orang. Maka Nabi menjawab, benar, Di antara mereka ada yang sengaja pergi untuk berperang, ada yang dipaksa pergi berperang, dan ada yang sedang dalam perjalanan. Mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama, sedangkan mereka berasal dari niat yang berbeda-beda. Allah akan bangkitkan mereka pada hari berbangkit nanti menurut niat masing-masing. Itu satu hadis. Hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Bersabda Nabi SAW, akan terjadi perselisihan ketika seorang khalifah meninggal, lalu keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah menuju ke Mekah, maka orang-orang Mekah menemuinya dan membawa laki-laki tersebut dengan paksa, kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Nah, ini adalah hadis-hadis tentang kedatangan Al-Mahdi. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, jika dalam waktu dekat ini tiba-tiba ada berita gitu kan, Al-Mahdi sudah datang, terus ternyata maksudnya Hasan Nasrallah misalnya gitu ya, yang kemudian nggak terjadi pembaiatan di Ka'bah, ya, pokoknya tiba-tiba diorbitkan saja gitu Hasan Nasrallah itu Al-Mahdi, berarti itu bohong gitu, ya kan? Atau mengumumkan Ahmadinejad gitu kan, Ahmadi, Al-Mahdi gitu kan, tapi nggak terjadi gitu proses pembaiatan di depan Ka'bah gitu, itu bohong artinya, ya kan? Atau misalnya mengumumkan siapa lagi misalnya, katakanlah Husni Mubarak gitu kan, disebut Al-Mahdi misalnya gitu, ya kan? Anda harus tolak itu semua, karena satu-satunya isyarat kedatangan Al-Mahdi adalah peristiwa pembaiatan seorang laki-laki di Ka'bah, yang setelah dia dibaiat, penguasa jazirah Arabnya marah, ngirim pasukan untuk nangkap mereka, tetapi pasukan itu ketika menyusuri jalan padang pasir dari arah Madinah ke Mekah, mereka dibenamkan di satu kawasan namanya Baida, kecuali 1-2 orang, semua terbenam ke dalam bumi kecuali 1-2 orang. 1-2 orang ini lapor kepada penguasa jazirah Arab itu, dan ketika dilaporkan beritanya tersebar ke seluruh dunia. Maka setiap muslim yang paham hadis Nabi tentang Al-Mahdi dan memang meyakininya bahkan menanti-nantikannya akan segera menjalankan perintah Nabi, bergabunglah kalian segera dengan Al-Mahdi. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu sebenarnya indikasi yang paling nyata tentang kedatangan Al-Mahdi. Jangan sekali-kali berbaiat dengan siapapun yang tidak memenuhi indikasi seperti itu. Dan saya yakin indikasi ini hatta seorang sutradara Hollywood sekalipun sulit untuk bisa merekayasanya. Kenapa? Karena menyangkut harus mengambil syuting filmnya di Ka'bah dan sebagainya, itu nggak gampang. Ya kan, mendapat izinnya tuh dari apa pemerintah setempat tuh nggak gampang. Jangankan bawa film syuting kan, bawa kamera aja susah ke dalam Masjidil Haram. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, setelah kedatangan Al-Mahdi, apa yang bakal terjadi? Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh sebahagian ulama, itulah awal mula huru-hara akhir zaman. Karena Al-Mahdi akan mengubah keadaan dunia dari kezaliman dan kesewenang-wenangan menuju keadilan dan kejujuran. Dan itu sudah barang tentu bukan perkara mudah, Pak. Dan bukan perkara yang sifatnya harus memenangkan pemilu, tidak. Tetapi itu perkara yang harus diselesaikan dengan air mata dan darah. Al-jihad fisabilillah. Dan memang hadis-hadis selanjutnya juga menerangkan seperti itu, bahwa Al-Mahdi akan memimpin pasukan yang awalnya kecil, tetapi karena memang sudah ditakdirkan Allah akan menjadi pemimpin umat di akhir zaman ini, Allah tidak mentakdirkan kecuali kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Maka dalam hadis itu dikatakan bahwa setelah Al-Mahdi dibaiat oleh 313 muslim di Ka'bah, jumlah yang mirip dengan jumlah pasukan perang Badar, maka tersebar berita pembaiatan itu, pembenaman pasukan itu yang ingin mengejarnya, kaum muslimin berdatangan dari berbagai penjuru dunia bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang-orang yang berdatangan, kita tidak termasuk yang ragu-ragu. Makanya kondisikan diri kita, kondisikan keluarga kita, kondisikan anak-anak kita akan hal ini. Jangan ketika Al-Mahdi muncul, berita pembenaman terjadi, CNN merilis gitu kan, terus oh teroris berikutnya namanya Al-Mahdi kan gitu. Terus kita rame-rame ikut menyebutnya teroris. Capek deh urusan kalau udah kayak gitu. Ya, berarti kita kemakan dengan fitnah zaman ini. Ini memang fitnah Pak zaman ini. Oh iya, sebelum saya lupa, disebutkan juga dalam hadis-hadis Nabi, indikasi Al-Mahdi itu adalah namanya sama dengan namaku kata Nabi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi dia namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah, tetapi julukannya Al-Mahdi. Dan oleh karenanya para pejuang di Filistina sekarang, termasuk Hamas, kalau melakukan intifadah atau operasi militer melawan Israel, mereka sering melaungkan sebuah semboyan yang bunyinya Khaybar Khaybar ya Yahud Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud. Artinya apa? Hei orang-orang Yahudi, ingat benteng Khaybar yang kami hancurkan 15 abad yang lalu. Pasukan Muhammad bakal kembali. Pasukan Muhammad ini maknanya dua, Pak. past tense and future tense. Ke masa lalu maksudnya ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Ke masa depan maksudnya pasukan Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi akan melawan kalian, akan kembali. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, mulailah huru-hara akhir zaman itu, ya kan? Perang pertama yang dipimpin oleh Al-Mahdi adalah perang melawan Jazirah Arab. Mulkan Jabarian, raja diktator dari Jazirah Arab, dibebaskan. Kemudian perang berikutnya melawan Persia, Iran, Syiah. Karena memang mereka menawarkan Islam yang ngakunya beriman pada Allah dan Rasulnya, tetapi banyak permasalahan. Bersifat diskriminatif kepada para sahabat. Mereka membenarkan ajaran taqiyah. Taqiyah itu boleh berbohong. Dalam ajaran Syiah itu ada ajaran taqiyah, Pak, boleh berbohong. Kemudian mereka menghalalkan nikah mut'ah, yang berarti melecehkan kaum wanita. Nikah mut'ah itu kawin kontrak, Pak. Kawin cuma 2 hari, kawin cuma 3 hari gitu. Kawin cuma seminggu, 2 minggu. Bahkan kawin cuma semalam gitu, dari jam 2 pagi sampai subuh misalnya gitu. Bisa. Mengerikan, Pak. Nah, makanya diperangi oleh Al-Mahdi. Nah, terus kemudian yang berikutnya akan diperangi bangsa Rum. Nah, ini dia, mengibarkan 80 bendera. Dan dalam hadis itu dikatakan perang lawan bangsa Rum itu Malhamah Kubro, perang yang besar sekali. Sampai hadisnya panjang menerangkan betapa perang itu berlangsung berhari-hari. Sampai akhirnya kaum muslimin dibangkitkan oleh Allah dan diberikan kemenangan setelah sekian hari berperang. Setelah itu mereka akan membebaskan Konstantinopel, sebuah kota yang kata Nabi sebagian kotanya ada di laut, sebagian kotanya ada di daratan. Tetapi dia dibebaskan bukan dengan peperangan, tapi dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Nah, begitu mereka selesai membebaskan kota Konstantinopel, dalam hadisnya dikatakan lagi bagi-bagi ghanimah, pampasan perang, tiba-tiba terdengar kabar tanda besar pertama menjelang kiamat muncul, yaitu Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah bahagian dari Bani Adam, manusia, ya, anak manusia, yang dia disebut oleh Nabi SAW sebagai a'zamul fitnah fi akhir zaman, fitnah terbesar di akhir zaman. Yang kata Nabi, bila kalian hidup dan Dajjal muncul, bersembunyilah kalian. Sebab kalau Dajjal muncul, dia akan membawa banyak tipu daya, sihir, yang bisa menyebabkan orang yang asalnya beriman kepada Allah Ta'ala malah menjadi hamba Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Makanya dari sekarang kita juga harus mengajarkan, menghidupkan tradisi doa-doa dan kiat-kiat yang diajarkan Nabi supaya kita dilindungi Allah dari fitnah Dajjal. Setidak-tidaknya ada dua kiat yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bacalah doa yang Nabi anjurkan di dalam sholat kita. Dalam sholat kita, tasyahud terakhir, duduk terakhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan, salam kiri, kita dianjurkan baca doa yang bunyinya Allahumma inni a'uzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur, azab jahannam, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih itu artinya penyelamat, dajjal itu artinya pembohong. Sang penyelamat yang pembohong, kan gitu. Jadi dia ngaku-ngakunya penyelamat kesana kemari, tetapi sebenarnya dia pembohong. Itu satu. Terus yang kedua, kata Nabi, bila kalian di akhir zaman berjumpa dengan Dajjal, agar kalian diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal, bacakanlah di depan Dajjal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, jadi ini juga termasuk yang perlu kita hafalkan sekarang, Pak. Tambahin dalam doa-doa maksurat kita, ya kan, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi bersama anak-anak kita, istri kita, nanti anak kita ajarkan, kalau mereka sudah besar, ajarkan pada cucu gitu. Terus, ya kan? Karena kita gak tahu pada masa siapa Dajjal itu muncul. Dan ada hadis yang menerangkan salah satu syarat munculnya Dajjal, disebutkan dalam hadis tersebut, la yakhrujud Dajjal hatta yazhalan nasu an zikrihi wa yatrukal a'immatu zikruhu alal manabir. Dajjal gak akan muncul sebelum umat manusia mulai lupa membicarakan soal Dajjal, dan para imam-imam di mimbar pun tidak membicarakan soal Dajjal. Yang menurut hemat saya sekarang juga sudah cukup matang gitu. Karena makin banyak orang tidak membicarakan Dajjal. Kalaupun ada yang membicarakan, membicarakannya tidak berdasarkan hadis-hadis sahih, tapi berdasarkan mitos, legenda, khurafat, cerita-cerita takhayul, takaruan gitu. Sampai sebagian muslim gak tahu Dajjal tuh monster, apa orang, apa jin, apa-apa kan gitu. Padahal Dajjal tuh ya manusia gitu. Yang oleh Allah diberikan banyak kelebihan, karena akan jadi fitnah bagi kita, akan menjadi ujian bagi kita. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, selanjutnya ketika datang kabar bahwa Dajjal sudah muncul, Dajjal itu muncul dengan membawa 70 ribu pasukan Yahudi semua. Dan ini Yahudi yang tersisa, karena Yahudi yang sebelumnya yang tinggal di negara Israel itu sudah bubar dengan perang aliansi muslimin dengan Rum melawan yang di belakang bangsa Rum. Nah, yang jelas pasukan Al-Mahdi dikonsolidasi menuju ke benteng pertahanannya yang disebutkan dalam hadis itu berada di Ghutah. Ghutah itu di sebuah kota namanya Dimashq. Dimashq itu Damaskus di Suria. Dan tatkala pasukan Imam Mahdi beristirahat di sebuah masjid di sebelah timur kota Damaskus yang menaranya berwarna putih, maka begitu mereka dikumandangkan qomat untuk sholat subuh, datang tanda besar kedua menjelang kiamat, yaitu nuzulu Isa bin Maryam alaihissalam. Turunnya Isa alaihissalam dibawa oleh dua malaikat di menara putih masjid tersebut. Yang mana sekarang masjid tersebut di Damaskus namanya Masjid Umayyah, itu diyakini oleh orang-orang Arab Muslim maupun Arab Kristen itu tempat bakal datangnya Jesus. Gitu. Iya, mereka tuh meyakini seperti itu, Pak. Jadi mereka meyakini Yesus akan turun, Isa alaihissalam akan turun, gitu kan. Cuma bedanya mereka kecelek, kita enggak. Ya, karena ternyata Isa alaihissalam nanti datang bukan membenarkan Nasrani, bukan membenarkan Yahudi, tapi membenarkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka begitu Al-Mahdi melihat Isa alaihissalam turun dari langit, dibawa oleh dua malaikat itu, Al-Mahdi langsung memanggilnya, ya Isa, ya Ruhullah, silahkan kau pimpin sholat ini. Qomat sudah dikumandangkan untukmu memimpin sholat ini. Dijawab oleh Isa alaihissalam, demi Allah inilah kelebihan kalian umat Islam dibandingkan umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Al-Mahdi maju menjadi imam sholat itu. Sementara Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Dan ini sekaligus sebuah dalil untuk membatalkan mereka-mereka yang sangat tidak yakin Isa alaihissalam itu akan turun kembali, termasuk Irena Handono, ya kan? Yang menolak kedatangan Yesus atau Isa alaihissalam semata-mata karena bencinya dia sama Nasrani gitu. Ya bencinya kelewatan gitu. Ya kan? Kayak ada seorang tokoh juga saking bencinya sama Syiah, ya kan, konsep Imam Mahdi dia tolak gitu. Imam Mahdi itu enggak ada gitu kan. Karena kan Syiah yang lebih agresif tuh membicarakan soal Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi versi kita dengan Imam Mahdi versi Syiah beda sekali. Sebagaimana Isa alaihissalam versi kita dengan Isa alaihissalam atau Jesus menurut versi orang Yahudi Nasrani itu beda sekali. Nah, jadi dipimpinlah sholat itu oleh Al-Mahdi, Isa alaihissalam makmum di belakangnya. Begitu selesai sholat itu, Isa alaihissalam memerintahkan Al-Mahdi membuka pintu gerbang. Begitu dibuka pintu gerbang, di baliknya sudah ada Dajjal dengan 70 ribu pasukan tentara Yahudinya. Dan begitu mereka berhadap-hadapan dua pasukan ini, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan Ahlul Haq dengan Ahlul Batil ini, dari kejauhan Dajjal melihat di tengah-tengah pasukan Imam Mahdi ada Isa alaihissalam, langsung Dajjal itu nyalinya ciut dan dikatakan dalam hadis berubah laksana garam yang disiram air. Kalau garam disiram air jadi gimana, Pak? Mencair kan? Set gitu kan? Nah, maksudnya Dajjal itu nyalinya ciut dan dia kabur menyelinap di dalam pasukannya yang 70 ribu itu, dikejar oleh Isa alaihissalam. Kenapa Dajjal ciut? Karena Dajjal tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan untuk membunuh Dajjal di muka bumi ini adalah Isa alaihissalam. Dan itulah rahasianya kenapa Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah kembali setelah ribuan tahun, diangkat oleh Allah ke langit. Karena salah satu tugas mulianya adalah membunuh Dajjal. Jadi Al-Masihud Dajjal, sang penyelamat pendusta, hanya bisa dibunuh oleh Al-Masih yang sebenarnya, sang penyelamat yang sebenarnya. Dan dalam hadis itu dikatakan Isa alaihissalam ketika mengejar Dajjal berteriak, aku akan bunuh engkau dengan satu lemparan yang tidak akan bisa didahului oleh engkau. Maka dilemparlah satu tombak ke arah dada Dajjal dan menembus jantungnya, tewas Dajjal di salah satu pintu masuk Baitul Maqdis, namanya Babul Lut, pintu Lut. Dan Isa alaihissalam mengangkat tombak itu, mencabutnya dan mengangkat, memperlihatkan darah Dajjal itu tumpah, ya kan, di hadapan manusia banyak yang sudah keder dengan Dajjal, ketakutan sama Dajjal, sehingga mereka menjadi sadar kembali, oh itu manusia biasa ternyata, cuma oleh Allah dikasih banyak ilmu, termasuk ilmu sihir. Makanya Anda perlu menguasai teknik rukyah segala macam, karena ini bahagian dari apa namanya mukaddimah sebelum datangnya Dajjal. Kan sebelum datangnya Dajjal, segala ilmu sihir kan sekarang rame nih, Pak. Hipnotis lah, magic lah, ya kan? Sihir lah, gitu kan, banyak sekali sekarang bermunculan. Ya kan? sampai novel-novel Harry Potter lah, ya kan, animasi Pokemon gitu. Pokemon itu kan nyimpen jin kan, Pokemon tuh nyimpen jin. Ya, itu semua bahagian dari mukadimah sebelum datangnya Dajjal, supaya kita akrab dengan alam gaib tapi secara benar, jangan akrabnya secara salah terus kita ikut kolaborasi dengan jin, karena yang kolaborasi dengan jin ya Dajjal, kita enggak. Nah anyway, terbunuhlah Dajjal, sementara 70 ribu pasukan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal ini dilawan oleh kaum muslimin, dan berlakulah hadis Nabi yang masyhur itu, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud hatta yaqula al-hajaru wasyajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudi wa ra'i uqtulhu illa syajarul gharqat fa innahu min syajaril yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin rame-rame memerangi bangsa Yahudi sampai pohon dan batu pun berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia kecuali pohon gharqat, karena pohon gharqat itu pohonnya orang Yahudi. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini sudah 15 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi. Tapi anehnya, sebagian umat Islam kadangkala ada yang belum dengar hadis ini. Sementara orang Yahudi di Israel sekarang udah nanemin pohon gorkot, Pak. Gitu. Mereka udah siap-siap gitu loh. Tahu bersembunyi di mana kalau seandainya kaum muslimin rame-rame sadar sedunia memerangi mereka, kemana harus bersembunyi? Ya, di balik pohon gorkot. Jadi ajaib kan, hadisnya hadis Nabi Muhammad SAW, tapi yang lebih beriman kepadanya orang Yahudi. Sebagian umat Islam bahkan dengar hadis ini aja belum. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, setelah itu, ya kan, maka mulailah dunia mengalami kedamaian, kejujuran, keadilan yang luar biasa gitu. Sampai dikatakan dalam hadis-hadis itu, keberkahan datang dari langit dan bumi sedemikian rupa, sampai satu biji delima, satu buah delima bisa mengenyangkan 40 orang gitu. Jadi delima apa namanya, super bangkok gitu kali ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lainnya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, saya kira sampai disinilah kajian kita, ya kan. Sebenarnya masih ada 8 tanda besar lainnya sebelum datangnya kiamat, tetapi yang relevan dengan kondisi kita sekarang saya kira adalah yang terkait dengan peralihan dari babak keempat Mulkan Jabarian, raja-raja diktator, menuju tegaknya khilafah yang bakal khalifah pertamanya itu Muhammad bin Abdullah, julukannya Al-Mahdi tersebut gitu. Dan yang paling penting bagi kita adalah setelah kita mengerti ini semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah agar selalu sensitif menangkap tanda demi tanda akhir zaman ini secara tepat, dan mensikapinya secara tepat, dan meresponsnya juga secara tepat. Jangan sampai kita sudah tahu hal ini, tetapi begitu Imam Mahdi muncul, kita bukannya registrasi, malah menolaknya dan menuduhnya teroris. Sebaliknya ketika Dajjal muncul, kita bukan menolaknya, malah kita bergabung registrasi jadi Jaisyud Dajjal, jadi pasukan Dajjal. Hati-hati, ya kan? Ini akhir zaman, banyak sekali fitnah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari fitnah akhir zaman ini, ya, dengan apa namanya, ilmu dan keyakinan yang mesti kita kembangkan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza, fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.